lebih baik mana, janda ataukah gadis untuk menjadi istri yang kedua tersebut, dan seterusnya. Bagaimana ya? Jawabannya? Jawabannya? Ya gadis. Dengan kesepakatan para hadirin. Itulah gadis. Tapi ada kalanya janda lebih afdal ketika ada niatan tertentu yang mulia, seperti pertimbangan menolong janda tadi dengan anaknya. Yang janda tadi dan anaknya tidak ada yang mengurus dengan baik, maka dia nikahi dia untuk menolong itu janda dan anak-anaknya. Tapi dapat banyak pahala. Pahala ta'atut dapat. Pahala menolong anak yatim dapat. Pahala untuk mengurusi janda juga dapat. Yang seperti ini lebih afdal janda, dikarenakan punya niatan yang mulia, entah itu istri yang pertama ataukah dia istri yang kedua. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Jabir, beliau menikah dengan janda, dengan sayyid. Kalau saya bertanya, janda atau kafir? Janda ya Rasulullah. Saya mengatakan, kenapa kok enggak ganti saja? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan putri-putri yang masih kecil-kecil, saudarinya beliau menikahnya. Kalau saya menikah dengan yang seusia mereka, siapa yang mengurus mereka ya Rasul? Maka saya menikah dengan janda untuk menjadi ibu yang mengurusi adik-adik saya. Fana amilan kepada Allah. Ya Allah, bagus. Itu niatan-niatan mulia. Siap jadi pahlawan para janda? Itu diantara hikmah ta'adud. Itu diantara hikmah maslahat ta'adud dalam Islam, untuk menangani para janda-janda dan anak-anak yatim. Jadi tidak semata-mata satu itu ya, Pak. Banyak sekali maslahatnya. Bagi yang mampu, bismillah. Barakallahu fikum.